Mungkin langsung kita bacakan percakapannya. Nah, ana al-fityah dengan ahaduhum, ana al-fityah dengan ahaduhum, antum al-baqun yang sisanya. Paham ya? Ana al-fityah dengan salah satu dari para pemuda, antum baca yang lainnya. Paham ya? Baik, kita akan coba membacakan percakapannya di sini. Kita akan bacakan, kemudian kita coba untuk menerjemahkan. Baik. Nabda. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khair walhamdulillah. Kaifa haluka? Man antum? نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين أمكم شيخ عيسى؟ هو مريض. هو الآن في المستشفى. شفاه الله. من هذه طفلات التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة، ومحمود في كلية الطب، وإبراهيم في كلية الشريعة، ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. نعم ترس. من أين هو؟ هو من إنكلترا. من اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي، اسمه الدكتور إدواردو. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة أمكم اليوم؟ نعم ذهبنا. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أمي؟ أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين عمكم الشيخ عيسى؟ هو مريض. هو الآن في مستشفى. شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية هندسة، ومحمود في كلية الطب والطبي، وإبراهيم في كلية الشريعة، ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. من أين هو؟ ومن إنكلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي، اسمه الدكتور إدواردو. يهديهم الله إلى الإسلام. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم ذهبنا. طيب. نعم كده شباب menerjemahkan percakapan ini. Dan di sini al-fityah pemuda, ya pemuda, para pemuda mereka mengatakan al-fita ini jamak dari al-fata. Assalamualaikum. Ya, maka Hamid menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ahadul fitiah ini salah seorang dari para pemuda. Ini salah seorang dari mereka berkata, "Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu hai pamanku?" Ya, bagaimana kabarmu hai pamanku? Maka Hamid menjawab, "Ana bi khairin walhamdulillah." Ya, saya baik alhamdulillah. Ya, kaifa halukum, man antum? Maka Hamid berkata, bagaimana kabar kalian? Siapa kalian? Ya, siapa kalian? Ya. Nahnu abna'ud doktori Musa. Kami adalah anak-anaknya Dr. Musa. Ya. Nah, di sini lihat sini. Tadi salah seorang dari Ahadul Fityah. Ya, salah seorang dari Ahadul Fityah. Dia mengatakan, "Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu wahai pamanku?" Ya, kita sudah belajar ya apa? Ammun itu apa? Ammun itu merupakan paman dari bapak. Ya, paman dari bapak. Apa kita punya saudara laki-laki, kita panggil ammun. Ya, ini asalnya seperti itu. Cuman terkadang penggunaannya bisa kita gunakan secara umum, seperti yang biasa berjalan di tengah-tengah kita. Kalau di tengah-tengah kita kan, kalau ada anak kecil kan, bisa kalau ketemu orang dewasa dibilang ammi kan? Ya, ini enggak masalah sebenarnya. Cuman kalau kita lihat kepada asal dari penggunaan kata am itu sendiri, itu paman dari pihak bapak. Ya, itu asalnya. Taib. Makanya biasa kan anak-anak di sini, ya ikhwan-ikhwan, anak-anak mereka kalau ketemu orang dewasa dipanggil ammi. Taib. Nahnu abna'u Dr. Musa. Kami adalah anak-anaknya Dr. Musa. Abah Hamid mengatakan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Abukum sadiqi. Bapak kalian itu adalah teman saya. Aina ammukum asy-syekh Isa? Di mana paman kalian Syekh Isa? Ya, di mana paman kalian Syekh Isa? Maka ahaduhum, salah seorang mereka dari mereka berkata, hum maridun. Ya, hum maridun. Dia sakit. Wal ana fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Ya. Dia sakit, dia sekarang berada di rumah sakit. Syafa'ullah. Maka Hamid mengatakan syafa'ullah. Mendoakan ya. Semoga Allah menyembuhkan dia. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Siapa anak kecil ini yang bersama dengan kalian? Ya, siapa anak kecil perempuan ini yang bersama dengan kalian? Ya. Mereka menjawab, ya ukhtuna, dia adalah saudari kami. Ya, dia adalah saudari kami. Masmuha, siapa namanya? Ya, siapa nama? Namanya ismuha Laila. Namanya adalah Laila. Aina baitukum aljadidu? Di mana rumah kalian yang baru? Nah. Baitun aljadidu qaribun minal matar. Rumah kami yang baru itu dekat dari bandara. Rumah kami yang baru dekat dari bandara. Antum fil madrasati tsanawiyyati? Apakah kalian ya di sekolah SMA? Ya, apakah kalian di sekolah SMA? Maka mereka mengatakan, "La nahnu bil jamiah." Tidak, kami sudah kuliah, ini di kampus. Ya, ini mereka sudah kuliah di kampus. Ana fi kulliyatil handasah. Saya di kuliah di Universitas Teknik, Fakultas Teknik. Ya, saya di Fakultas Teknik Handasah. Ya. Wa Mahmud في كلية الطب. محمود دي كلية كدكتوران، فاكولتاس كدكتوران. Dan Ibrahim, wah Ibrahim di kuliah syariah. Ibrahim di kuliah syariah, fakultas syariah agama. Wah Yusufu di kuliah tijarati. Dan Yusuf di kuliah tijarah, fakultas tijarah. Ya, perdagangan. Man dzalikal fata alladzi fi sayyaratikum? Hamid berkata, bertanya, siapa pemuda itu yang di mobil kalian? Ya, siapa pemuda itu yang di mobil kalian? Di mobil kalian? Huwa zamili. Kata Muhammad Mahmud, dia adalah teman saya. Ya, teman saya. Ya, ingat ya, kalau zamil ini biasanya teman yang apa? Sekolah. Teman sekolah ya, teman yang biasanya kita temui di sekolah. Min aina huwa, dari mana dia? Kata Mahmud, huwa min Inggris. Dia dari Inggris. Ya, dia dari Inggris. Masmuhu, siapa namanya? Ya, masmuhu siapa namanya? Ismuhu William. Namanya William. Amuslimun huwa, apakah dia muslim? Ya, apakah dia muslim? La huwa nasraniyun. Ya, abuhu ustadi ismu ad-doktor Edwardo. Ya, tidak, dia nasrani. Ya, nasrani. Bapaknya itu ustaz saya. Ya, bapaknya itu ustaz saya. Namanya Dr. Edwardo. Ya, jadi di sini ustaz guru. Ya, bukan guru. Okay. Kalau kita Indonesia ustaz orang yang paham agama. Ya. Jadi ustaz di sini guru pengajar. Ya, terkadang dokter apa namanya? Profesor-profesor. Sana kan banyak profesor-profesor yang mereka itu bukan ngajar apa? Bukan ngajar agama tapi ngajar semisal pelajaran-pelajaran umum kayak fisika, matematika kan? Ya, memang karena dia bidangnya di situ akhirnya dipakai di sana. Tapi dipanggil ustaz juga, ya, karena mungkin titelnya yang tinggi kan, profesor, dokter. Ya, ustaz itu ya kalau kita berjalan di Indonesia, ya ustaz guru agama. Ustaz, ya. Guru ngaji juga dipanggil ustaz kan. Nah. Yahdihimallahu ya Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keduanya hidayah kepada Islam. Ya, semoga Allah memberikan keduanya hidayah kepada Islam. Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati amikum al-yawma? Apakah kalian pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian pada hari ini? Ya, apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian pada hari ini? Na'am zahabna. Ya, ya kami telah pergi. Ya, kami telah pergi. Ya, inilah sekilas al-hiwar, percakapan yang ada di pelajaran ke-14. Ya. Ini kalau percakapan, kalau kita mau hafal, Masya Allah ya. Kalau kita hafal, itu Masya Allah bagus. Ya, untuk memperlancar. Ya, di sini kata-kata, memang kata-kata yang beliau pilihkan di sini, kata-kata yang memang biasa digunakan untuk bercakap. Ya, kata-kata di sini memang kata-kata yang biasanya itu digunakan oleh orang-orang Arab untuk bercakap. Jadi kalau kita mau hafal itu Masya Allah. Ya. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, kita jawab pertanyaannya di sini. Ya. Yeah. Sesuai dengan masyaitun. Terserah ya mau dijawab apa. Yang penting sesuai dengan konteks pertanyaan. Ya, kita jawab sesuai dengan konteks pertanyaan. Baik. Al-awal, soal al-awal. Man antum? Nahnu abna'u. Terserah. Nahnu abna'u Dukturi Musa. Nahnu abna'u Dukturi Musa. Jadi enggak usah, enggak apa namanya, biar kita enggak patokannya ke hewan, enggak masalah. Terserah ya. Man antum? Nahnu mudarrisun, bisa. Nahnu tulab, bisa. Ya. Nahnu tujar, bisa. Nahnu abna'u Muhammad. Ya. Nahnu abna'u Isa. La ba'sa bih. Ya. Baik, asani yang kedua. Aina baitukum? Baitukuma. Aina baitukum? Apa artinya aina baitukum? Di mana rumah kalian? Di mana rumah kalian? Ini kita jawab, pertigaan, jawab sesuai dengan konteks pertanyaan. Kalau konteksnya seperti ini, berarti jawabnya bagaimana? Kayak kita bahasa Indonesia. Kayak kita berbahasa Indonesia, kalau kita ditanya seperti ini, berarti kita jawabnya seperti ini. Seperti apa? Cuma di sini kan dingin kan pakai bahasa Arab ya. Baitukuna. Coba nanya antum, di mana rumah kalian? Rumah kami. Ya, berarti jawabnya? Rumah kami. Rumah kami, ya, rumah kami bahasa Indonesia. Ya, baitukuna. Baitukuna. Hah? Rumah kami, kami. Baituna. Baituna. Baituna fi depo. Nah, baituna fi de depo. Fi depo. Ya, baituna fi depo. Bahasa Arab. Baituna fi depo. Bahasa Arab. Nah, baik. Asalis, man rabbukum? Rabbu Allah. Rabbu? Rabbuna Allah. Rabbuna? Rabbu Rabbunallah. Ya, Rabbu Rabbunallah. Ya, nanti ketika di kubur, ya di kubur, kita akan ditanya tiga pertanyaan. Man Rabbukum? Ya, wa ma dinukum? Wa man nabiyukum? Ya. Siapa Rabb kalian? Siapa nabi kalian? Apa agama kalian? Apa agama kalian? Apakah kita jawab ini ketika kita bisa paham bahasa Arab? Eh? Bisa jawab, bisa bahasa Arab, berarti kita bisa jawab. Eh? Apakah seperti itu? Ya, tentunya tidak. Ya. Jawab sesuai dengan amalan. Ya. Kalau amalan kita baik, ya, maka insyaallah taala Allah akan mudahkan untuk saya jawab. Ya, tapi kalau sebaliknya, amal kita buruk, dosa terus yang dilakukan selama hidup, ya bagaimana kita mau bisa jawab? Kan logikanya seperti itu. Selama di dunia hidup kita maksiat terus, ya selalu berkecimpung dengan yang namanya dosa dan maksiat. Ya, kemudian mau jawab, apakah bisa? Ya, orang yang berakal tentunya apa? Dia akan mempersiapkan apa yang akan dia apa namanya? Jawab dari pertanyaan tersebut. Ya, di dunia ini tempat, ya, tempat di mana kita di apa namanya? Diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Maka manfaatkan, karena ketika kematian ini akan ada fase-fase yang panjang yang harus kita lalui. Ya, setelah kematian akan adanya alam kubur, alam barzakh. Ya, setelah alam barzakh nanti kita dibangkitkan. Ya, dibangkitkan nanti akan ada hisab, akan ada sirat, akan ada wazan timbangan. Ya. Dan akan ada surga dan neraka. Ya, akan banyak panjang perjalanan nanti setelah kematian. Kayak dunia ini tempat untuk kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menempuh perjalanan tersebut. Ya, makanya Rasulullah katakan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asli atau orang yang melakukan perjalanan. Ya, di dunia ini tempat untuk kita persiapkan bekal. Ya, untuk menjalani perjalanan panjang setelah kematian. Ya, masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Jadi orang yang berakal tentu ia akan mempersiapkan ya bekal sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan ya menempuh perjalanan tersebut. Ya, sebagaimana musafir ketika tidak ada bekal tentu apa? Bisa mati di tengah jalan. Ya, orang mau melakukan perjalanan tapi dia enggak bawa bekal. Ya, bisa mati di tengah jalan. Tentunya apa? Orang yang berakal ketika dia tahu bahwasanya dia itu akan melakukan perjalanan yang panjang, maka apa? Dia akan kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya, agar apa? Ketika di perjalanan ya bisa ia gunakan bekal tersebut sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jangan sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa bekal, maka kerugian yang luar biasa. Taib. Selanjutnya yang keempat, ma lugatukum? Lugatuna Indonesia. Lugatuna Indonesia. Ya, lugatuna Indonesia. Ya, bahasa kami bahasa ini Indonesia. Ya, atau lugatuna Jawi ya kalau orang Jawa kan? Ya, bahasa Jawa. Ya. Berikutnya nomor 5. Aina madrasatukum? Madrasatuna Depok. Fi Depok. Madrasatuna fi Depok. Fi Depok. Apa sabi? Atau madrasatuna fi Jakarta. Jakarta. Ya. Nah, atau madrasatuna qaribun min al-matar. Ya, apa sabi? Nah. Antum muslimuna? Naam. Ana muslim. Nahnu muslimun. Naam, nahnu muslimuna. Antum muslimuna. Naam, nahnu muslimuna. Baik. Afi baitikum hadiqatun? Afi baitikum hadiqatun? Hadiqatun apa? Kebun. Naam. Baituna fi hadiqatu. Afi baitikum hadiqatun, apa maknanya itu? Afi baitikum hadiqatun. Apakah rumah kalian di kebun? Apakah di rumah kalian ada kebun? Ada kebun. Nah, apakah di rumah kalian ada kebun? Ada kebun. Naam. Naam. Baituna fi baitina hadiqatun. Ya, naam fi baitina hadiqatun. Ya. Ya, di rumah kami ada kebun. Ada kebun. Tayyib. Indakum sayyaratun? La, ma indi sayyar. La, ma indi sayyaratun. Ma in ma kum. Ma indikum. Ma indi. Indana. Sayyaratun. Nah, la ma'indana sayyaratun. La ma'indana sayyaratun. Ya. La ma'indana sayyaratun. Baik. Aina mudarrisukum? Mudarrisina fi fasli. Mudarrisuna fi fasli. Fil fasl. Nah, mudarrisuna fil fasli. Antum mudarrisuna? Naam, nahnu mudarrisun. Naam, nahnu mudarrisun. Naam, nahnu mudarrisun. Naam, nahnu mudarrisun. Baik, selesai dari tamrin yang pertama. Ya, alhamdulillah kita sudah bacakan al-hiwar di sini. Sudah kita terjemahkan juga. Kemudian di tamrin yang pertama sudah kita bacakan pertanyaannya dan sudah kita jawab, ya. Nah, setelahnya di sini ada tamrin yang kedua. Tamrin yang kedua ini kita disuruh untuk membaca. ya membaca kalimat-kalimat di sini sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Kemudian kita nanti akan mencoba untuk menerjemahkan. Nah, di sini mungkin butuh waktu yang cukup panjang, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa dipahami. Nabtahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.